أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Ad-Da'u wad-Dawa' lil 'Allamah Ibnul Qayyim Jauziyah rahimallahu taala. Kita sampai pada faslun ad-du'a'u wal qadar. Pasal tentang doa dan takdir. Apakah ada hubungannya antara doa dan takdir? Qala rahimallahu taala wa hahuna su'alun masyhurun. Dan di sini ada sebuah permasalahan yang masyhur, soal yang terkenal, wahuwa annal mad'uwa bihi in kana qad quddira lam yakun buddun min wuqu'ihi da'a bihi al-'abdu aw lam yad'u wa illam yakun qad quddira lam yaqa' sawa'un sa'alahu al-'abdu aw lam yas'alhu. Sebuah permasalahan yang terkenal, yang masyhur, bahwasanya apabila sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Apabila sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terwujud, akan terjadi. Da'a bihi al-'abdu aw lam yad'u, apakah hamba itu dia berdoa apakah tidak? Ya. Nah, kalau sudah ditakdirkan pasti akan terjadi, apakah dia berdoa maupun dia tidak berdoa? Takdirkan kaya ya kaya saya walaupun dia tidak berdoa misalnya. Takdirkan selamat saya walaupun saya tidak berdoa. Wa illam yakun qad quddira lam yaqa, sebaliknya kalau tidak ditakdirkan oleh Allah juga tidak akan terjadi. Sama saja apakah hamba itu dia berdoa, memohon, meminta ataukah tidak berdoa, tidak memohon dan meminta. Sebuah pertanyaan, sebuah ungkapan yang mungkin juga pernah mungkin kita dengar atau bahkan menjadi keyakinan kita. Nah, bagaimana menyikapi hal yang demikian? Ya kalau sudah Allah takdirkan, pasti akan terjadi walaupun dia tidak berdoa. Kalau Allah sudah takdirkan, dia tidak akan dapat, ya tidak akan dapat walaupun dia berdoa. Tayyib. Kata al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, فَظَنَّتْ طَائِفَةٌ سِحَّةَ هَذَا السُّؤَالِ. Sebagian kelompok menyangka dan mengira pernyataan ini, soal ini benar adanya, tepat. Fatarakatid du'a, maka dia meninggalkan doa. Buat apa berdoa? Kalau Allah sudah takdirkan, ya pasti akan saya dapatkan. Kalau Allah tidak takdirkan, walaupun saya berdoa, ya pasti tidak akan saya dapatkan. Buat apa berdoa? Waqalat la fa'idata fihi, dan dia mengatakan tidak ada faedahnya, tidak ada keuntungannya, tidak ada manfaatnya sedikit pun dari berdoa. Wa haula'i ma'a farti jahlihim wa dhalalihim mutanaqiduna. Dan mereka ini bersamaan dengan kebodohannya mereka yang sangat parah dan kesesatannya mereka yang juga sangat parah, mutanaqiduna, bertolak belakang, kontradiksi. Fa inna tarda madhhabihim yujibu ta'tila jami'il asbab. Kalau kita memakai pola pikirnya mereka ini, kelompok yang pertama ini, akan mengharuskan menolak seluruh sebab-sebab yang ada. Buat apa belajar? Kalau Allah takdirkan pintar ya pintar, walaupun tidak belajar. Buat apa menghafal Al-Quran? Kalau Allah takdirkan dia hafal Al-Quran, akan hafal. walaupun dia tidak menghafal. Kalau kita memakai, mempergunakan pola pikir, madhab orang yang demikian ini, konsekuensinya kita akan menolak seluruh sebab-sebab yang ada. Buat apa bekerja? Kalau Allah takdirkan kaya, ya kaya. Kalau Allah takdirkan miskin, walaupun bekerja sampai capek, istilahnya ya tetap miskin. Lembur tengah malam, sampai pagi lagi misalnya. Buat apa? Fayuqalu li ahadihim. Maka mudah menjawab syubhat yang datang dari model kelompok yang pertama ini. Maka dikatakanlah, katakan saja kepada salah seorang dari mereka yang memiliki pemahaman yang demikian. Nah, buat apa mas, capek-capek sholat tengah malam, duha, 5 kali. Kalau Allah takdirkan surga, ya akan masuk surga. Kalau Allah takdirkan neraka, walaupun Anda sholat sekian kali, walaupun Anda sholat sampai sedemikian rupa, kalau Anda dikatakan masuk neraka, juga masuk neraka. Buat apa itu dilakukan? Sepintas betul. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, hal yang demikian bukan muncul di masa kita saja. Sesuatu yang terlintas dalam benak kita, oh iya ya, memang betul, semua sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas mengapa kita harus beramal? Ini sudah muncul yang demikian di masa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala hadis dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, suatu ketika kami menghadiri penguburan jenazah di Baqi', di penguburan Baqi'. Dalam riwayat yang lain, tatkala kami sampai, ternyata belum dibikin lubang lahatnya, sehingga kami menunggu. Tidak berapa lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqa'ada, faqa'atna haulahu. Beliau pun duduk menunggu pembuatan lubang lahat tadi. Maka kami pun yang asalnya berdiri pun akhirnya duduk mengelilingi, di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sambil mengambil sesuatu, kemudian beliau tusuk-tusukan ke tanah. Ya, seperti biasa kalau kita mungkin di makam, kemudian kita menunggu seseorang menggali, biasanya kita duduk sambil memainkan sesuatu, ditusuk-tusukan ke tanah. Nah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa qad kataballahu maka'adahu minan nari wa maka'adahu minan nar minal jannah." Amaqala alaihi salatu wassalam. Tidaklah salah seorang dari kalian itu kecuali Allah telah menulis di mana tempat kembalinya nanti. Apakah di surga atau di neraka? Sudah ditulis takdir kita. Nah, di surga apakah di neraka? Maka salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, awala nattakilu ala kitabina atau kitabatina, ya Rasulullah, mengapa kita tidak bersandar saja dengan apa yang telah Allah tulis untuk kita?" Pemakaian min ahli sa'adah, fayasiru min ahli sa'adah. Kalau dia memang awalnya ditulis oleh Allah termasuk dari orang yang berbahagia nanti di akhirat, ya pasti dia akan masuk. Pasti dia akan menjadi orang yang berbahagia, walaupun apa yang dia lakukan di dunia. Nah, pasti itu terlintas juga dalam benak kita. Wa man kana min ahli syaqawah fayasiru min ahli syaqawah. Sebaliknya, kalau dia termasuk orang yang binasa, celaka nanti di akhirat, pasti dia juga akan binasa dan celaka sesuai dengan apa yang telah Allah tulis. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan yang demikian. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Kata beliau, beramallah kalian, berbuatlah kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan di mana kalian akan diciptakan. Nah, Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam benak-benak kita, dada-dada kita. Semua berjalan dengan keadilan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Inna sa'yakum lasyatta." Sesungguhnya usaha kalian itu memang berbeda-beda. Usaha kalian itu berbeda-beda. Ya kan? Mas, kita rasakan sendiri usaha kita di dalam mendapatkan hidayah, di dalam menjaga hidayah, di dalam istiqamah, masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang semangat, ada yang berlemah, malas-malesan. Nah, ada yang setengah-setengah. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu memang berbeda-beda. Fa amma man a'ta. Adapun orang yang dia memberikan hartanya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, wattaqa, dan dia bertakwa, wasaddaq bil husna, dan dia membenarkan al husna, balasan yang baik, syurga dari Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, ini maksudnya, maka kami akan berikan jalan yang mudah, memudahkan jalan dia, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan berikan kemudahan jalan bagi dia. Orang yang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia bertakwa, nah sebenar-benar takwa, dan dia membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala tentang syurga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan jalan kemudahan baginya, menempuh jalan-jalan kemudahan tersebut. Namun sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna. Sebaliknya, orang yang bakhil, medit, ini hartaku, saya sekian lama mencarinya, sekian upaya saya kerahkan mencari harta ini, enak saja kemudian diinfakkan. Ini mau saya investasikan untuk tanah, ini mau saya investasikan untuk rumah, ini mau saya investasikan untuk emas. Wa amma man bakhila wastaghna, dan dia merasa cukup, enggak butuh, biarin, mau taklim, mau berdakwah, mau infak, saya merasa cukup dengan kehidupan saya sendiri, tidak butuh bantuan yang lainnya, tidak cukup, merasa cukup. Nah, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna, janji Allah Subhanahu wa taala, syurga Allah tabaraka wa taala, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami pun akan memberikan jalan kesulitan untuknya. Kami berikan kemudahan dia menempuh jalan kesulitan tadi itu. Nah, ini maksudnya. Dan itu semua ikhwani rahimani wa rahimakumullah terkait dengan kejujuran di dalam hati kita sendiri, di dalam menjalani kebenaran. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menipu orang lain dengan penampilan kita, penampakan kita secara zahir. Tapi yang tersimpan di dalam hati, benak kita yang paling dalam, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Maka disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, kisah seseorang yang dia beramal bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Seorang yang terbiasa melakukan amalan ahli jannah, sedekah, baca Al-Quran, salat, zakat, puasa, bahkan berjihad fi sabilillah, hingga jarak dia dengan syurga hanya tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab. Namun catatan takdir Allah Subhanahu wa taala mendahului, mengatakan lain. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Dia melakukan perbuatan ahli nar dan dia masuk kepada neraka. Biasa melakukan amalan kebaikan, namun di antara sebabnya mengapa di akhir kehidupan dia dia melakukan amalan ahli nar, di antara sebabnya adalah tidak benarnya niat yang ada di dalam hatinya tatkala melakukan amalan-amalan kebaikan tersebut. Tidak jujurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga, seorang yang terbiasa melakukan amalan-amalan penduduk neraka hingga jarak dia dengan neraka hanya tinggal sehasta, fayasbiqu alaihi alkitab, namun catatan Allah Subhanahu wa taala mendahulunya. Fayamalu bi amali ahli aljannah fayaquluha, kemudian dia masuk, kemudian dia mengamalkan amalan penduduk syurga dan dia masuk ke dalamnya. Jujuran. Nah, sudah masyhur di antara kita kisah seorang dari kalangan Yahudi yang membunuh 99 jiwa hingga kemudian membunuh 100 jiwa. Amalan yang biasa dilakukan oleh ahlul jan, ahlul nar. Membunuh dosa besar. Hingga jarak dia dengan neraka Allah Subhanahu wa taala tinggal sehasta saja. Namun jujurnya dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur. Dia ingin bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amalan penduduk syurga, al-inabah, at-taubah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bitaubatin nasuha. Dengan taubat yang nasuh. Taubat yang sebenar-benar taubat. Nah, maka akhirnya dia pun masuk kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada seseorang yang ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jihad amalan besar, tidak semua orang mampu. Melawan orang-orang kafir. Termasuk dari puncak tertinggi dari sebuah amalan, jihad fi sabilillah. Namun yang semestinya jarak, nah, menjadikan jarak dia dengan surga itu tinggal sehasta saja. Karena janji orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggal syahid. Namun di akhir kehidupannya tatkala sudah sangat dekat jarak dia dengan surga, namun dia tidak kuasa menahan luka-luka yang dia derita, akhirnya dia pun mati dalam keadaan bunuh diri di medan jihad. Nah, kata beliau rahimallahu taala, sebagian para ulama mengambil faedah dari hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Imam Bukhari, apabila seseorang hendak memberikan mau'idhah di kuburan, maka lakukanlah dengan duduk bukan dengan berdiri. Nah, dan dilakukan bukan setelah adanya penguburan. Kalau dia hendak berdalil dengan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat itu tatkala menanti pembuatan lubang lahat. Nah, menanti selesainya pembuatan lubang lahat, beliau duduk, para sahabat pun duduk. Dikisahkan dalam riwayat yang lain seakan-akan ada burung di atas kepala para sahabat, saking tenang khusyuk mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah duduk, para sahabat pun ikut duduk. Nah, para ulama mengatakan kalau dilakukan dengan dalam keadaan duduk, maka yang demikian tidak mengapa, asal bukan jadi sebuah kebiasaan rutin. Tiap ada penguburan jenazah dilakukan, tiap ada penguburan jenazah dilakukan. Nah, tapi kalau dilakukan dengan berdiri, lebih-lebih lagi seperti khutbah Jumat, alhamdulillah misalnya, sebagian para ulama mengatakan itu adalah bid'ah. Dilakukan setelah adanya penguburan. Nah, kata Imam Al-Qayyim rahimallahu taala, orang yang mengatakan demikian itu mengatakan tinggalkan doa, tidak ada faedahnya kita berdoa. Kalau Allah sudah takdirkan pasti akan didapatkan. Kalau tidak Allah takdirkan juga tidak akan dia dapatkan. Maka tinggalkanlah berdoa. Orang-orang seperti ini dia dalam keadaan bertolak belakang, kontradiksi. Dan kalau kita memakai madhabnya, pola pikirnya, itu menjadikan, mengharuskan kita menolak seluruh sebab-sebab yang ada. Maka dikatakan kepada salah seorang dari mereka, in kana syiba'u wariyu qad quddira laka falabudda min wuqu'ihima. Kalau seandainya rasa kenyang itu, juga rasa hilangnya haus itu telah ditakdirkan Allah kepadamu, pasti itu akan terwujud, terjadi pada dirimu. Bisa dipahami ya? Kalau Allah takdirkan kamu itu kenyang, kalau Allah takdirkan kamu itu gak merasa haus, pasti akan terjadi pada dirimu. Akal tak, awlam tak kul, apakah kamu makan maupun tidak kamu makan? Begitu ya. Kan pola pikirnya mereka, kalau Allah sudah takdirkan, ngapain juga kita usaha, pasti akan kita dapatkan. Taib. Sekarang, kita katakan kepada mereka yang berpendapat demikian. Taib kalau begitu. Kalau memang Allah takdirkan kamu kenyang, kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kamu tidak merasa haus, pasti akan terjadi. Walaupun kamu tidak makan. Walaupun kamu tidak makan. Nah, sekarang jangan makan. Nah, jangan makan. Tunggu sampai kenyang. Nah. Wa illam yuqaddira lam yaqa'a. Kalau Allah tidak mentakdirkan, juga tidak akan terjadi. Nah, kalau Allah tidak mentakdirkan kamu kenyang, walaupun kamu makan 10 piring juga enggak akan kenyang. Makan 10 piring. Nah, misalnya. Akalta aw lam ta'kul. Terus kemudian beliau mengajukan pertanyaan lagi. Wa in kana al-waladu qad quddira laka fala budda minhu. Kalau seandainya Allah mentakdirkan kamu memiliki anak, pasti akan terjadi kamu memiliki anak. Wa ta'ta az-zawjata aw al-amata aw lam tata. Apakah engkau menghubungi istrimu, menjimai istrimu ataupun engkau tidak menghubungi istrimu? Kalau Allah takdirkan engkau memiliki anak, pasti punya anak. Dari mana? Wa illam yuqaddir dzalik lam yakun. Kalau Allah tidak mentakdirkan, ya engkau tidak akan punya. Fala hajata ila tazawwuji wa tasalli wa halumma jarra. Maka tidak ada kebutuhannya, tidak ada manfaatnya kamu menikah, tidak ada manfaatnya juga kamu minum, dan yang seterusnya. Gak usah kamu nikah, gak usah kamu minum, gak usah kamu makan, gak usah kamu mandi, gak usah kamu bekerja, dan seterusnya. Kalau Allah takdirkan kamu kenyang, ya kenyang, walaupun kamu gak makan. Kalau Allah takdirkan kamu punya anak, ya akan punya anak, walaupun kamu gak menikah. Fahal yakulu hada akilun. Apakah orang yang akalnya waras itu bisa mengatakan demikian? Nah, aw adamiyun, apakah ada anak keturunan Adam yang masih, mohon maaf, masih normal mengatakan demikian? Ya, kalau Allah mentakdirkan saya dapat jodoh, ya dapat jodoh, walaupun gak berusaha. Misalnya, diem aja. Gak nanya, misalnya. Gak berusaha. Kalau Allah takdirkan saya kenyang, ya saya kenyang, misalkan. Gak makan, gak berusaha makan. Kira-kira ada gak orang yang masih akal sehat mengatakan demikian? Bahkan, al-hayawanu al-bahimu mafturun ala mubasharatil asbabi allati biha kiwamuhu wa hayatuhu. Bahkan, binatang ternak saja dijadikan fitrahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu mereka melakukan sebab untuk menopang kelangsungan hidup binatang itu. Gak perlu kita suruh, tapi mereka sudah fitrahnya yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan, mereka berusaha. Nah, kambing gak kita suruh misalkan, kita biarkan, dia akan cari sendiri, cari rumput, dedaunan. Ayam gak kita suruh, fitrahnya demikian, supaya kenyang perutnya, cari mengorek-ngorek tanah. Ini hewan Subhanallah. Falhayawanatu aqalu wa afhamu min haula. Maka hewan-hewan tadi itu lebih cerdas, lebih berakal dibanding mereka. Minha ulail ladzina humul kan'am, mereka yang memiliki pandangan demikian tadi itu, tinggalkanlah berdoa, tinggalkanlah mengambil sebab, sudah bergantung saja sama takdir. Mereka itu seperti binatang, balhum adall sabilan, bahkan mereka lebih sesat jalannya dibanding binatang ternak tadi. Binatang ternak tadi saja fitrahnya mereka itu mencari, langsung berusaha mencari sebab. Nah, kalau hujan, binatang itu akan cari perlindungan sendiri. Gak perlu kita suruh. Cari perlindungan sendiri. Nah, gak kemudian, biarkan saja. Kalau Allah takdirkan saya gak kehujanan, juga gak kehujanan. Tidak. Nah. Watakayasa ba'aduhum waqala al-ishtighalu bidu'ai min babi ta'abudil mahdi. Yuthibu Allahu alaihi da'i min ghairi ayyakuna lahu ta'zir fil matlubi biwajhi ma biwajhin ma. Sebagian kelompok lagi yang sedikit cerdas, lebih cerdas dari kelompok yang pertama tadi, mengatakan menyibukkan diri dengan berdoa itu termasuk dari murni peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi orang yang berdoa. Jadi berdoa itu murni mahdh, ibadah murni semata untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan pahala atas perbuatan dia berdoa. Walaupun doa yang dia lakukan itu tidak memiliki pengaruh sedikit pun dari segala sisi atas apa yang dia inginkan. Nah, jadi gak ada hubungannya antara doa yang dia panjatkan dengan hajat dia, dengan keinginan dia. Gak ada hubungan. Nah, karena doa itu semata-mata murni ibadah, dan yang Allah akan berikan pahala dengan berdoanya dia. Ya, sepintas lebih cerdas dari golongan yang pertama tadi. Wala farqa inda hadha al-muttaqisi al-muttaqis baina du'ai wa baina imsak. Maka tidak ada bedanya di sisi kelompok yang kedua ini antara orang yang dia berdoa dan orang yang menahan dari berdoa, tidak mau berdoa. Gak ada bedanya. Karena doa yang dia panjatkan itu gak ada hubungannya dengan hajat dia, dengan keinginan dia. Karena doa itu murni ibadah. Nah, tidak ada perbedaannya antara orang yang dia berdoa dan orang yang dia enggan untuk berdoa, walaupun dengan hati maupun dengan lisannya. Fi ta'dhiri fi husulil matlub, di dalam pengaruhnya terhadap tercapainya keinginan yang dia inginkan. Wa irbatu du'ai 'indahum bi kartibati sukuti, dan hubungan doa di sisi mereka itu seperti hubungan orang yang tidak berdoa. Enggak ada bedanya. Wala farqa, enggak ada bedanya. Nah, jadi doa itu semata-mata ibadah yang Allah berikan pahala dengan doanya kamu. Gak ada hubungannya doanya kamu itu dengan terpenuhinya hajat kamu. Nah, artinya kalau kamu gak berdoa, ya kamu gak diberikan pahala. Kalau kamu berdoa, kamu diberikan pahala. Terus kalau saya berdoa dengan terpenuhinya, dikabulkannya hajat saya, gak ada hubungannya. Jadi hajat itu dikabulkan bukan dikarenakan doa kamu. Nah, ini kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama tadi, buat apa berdoa? Nah, kelompok yang kedua mengatakan, doa itu murni ibadah. Kalau kamu berdoa, kamu diberikan pahala. Kalau kamu gak berdoa, kamu gak diberikan pahala. Bes, berhenti sampai situ. Nah, ada pun yang hajat yang kamu dapatkan, keinginan yang kamu inginkan kemudian terkabulkan, itu murni semata-mata takdir dari Allah saja, nggak ada hubungannya dengan doa kamu. Ini kelompok yang kedua. Waqala ta'ifatun ukhra akhyasu min haula, dan berkata kelompok yang lainnya yang lebih cerdas dari dua kelompok tadi, lebih meningkat lagi syubhatnya, lebih mengajak kita berpikir kembali. Bal addu'a'u 'alamatun mujarradatun nasabaha Allah Subhanahu wa ta'ala amaratan 'ala qada'il hajah. Kelompok yang ketiga ini mengatakan bahkan doa itu adalah tanda yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai alamat, tanda dari dipenuhinya keinginan hajat kamu. Famata waffaqallahu al-'abda lid-du'a'i kana dhalika alamatun lahu wa amaratun 'ala anna hajatahu qad inqadat. Kapan saja apabila Allah memberikan taufik kepada hamba untuk berdoa, itu sebagai tanda bahwasanya hajat dia, keinginan dia itu telah dikabulkan. Jadi kalau kelompok yang ketiga ini mengatakan kalau ada orang berdoa, maka itu sebagai tanda, oh dia berdoa, itu tanda kalau Allah hendak mengabulkan keinginannya. Kalau tidak berdoa, berarti itu juga tanda Allah tidak mengabulkan keinginannya. Nah, ini kelompok yang ketiga. Wa hadza kama idza ra'aita ghayman aswada baridan fi zamani syita'i. Hal yang demikian itu seperti kalau Anda melihat mendung yang gelap, awan yang gelap, dingin di musim hujan, di musim dingin. Fa inna dhalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtiru. Itu sebagai pertanda bahwasannya sebentar lagi akan turun hujan. Jadi kalau tanda sebentar lagi akan turun hujan, itu mendung yang gelap, awan yang gelap, itu tanda akan turun hujan. Kalau tidak ada mendung yang gelap, berarti tidak ada tanda akan turun hujan. Qalu wa hakadha hukmu ta'ati ma'a thawabi. Sehingga kelompok yang ketiga ini mengatakan demikianlah hukum ketaatan bersama dengan pahala. Kekufuran dan kemaksiatan bersama dengan hukuman. Hiya amaratun mahdhatun liwuqu'i thawabi wal iqab. Itu semua sebagai pertanda murni untuk terjadinya pahala dan juga terjadinya iqab, siksa, hukuman. La li'annaha asbabun lahu. Bukan dikarenakan itu sebab. Nah, jadi awan yang gelap tadi, nah, bukan dikarenakan itu sebab turunnya hujan. Bukan, itu hanya sebagai pertanda saja. Nah, kekafiran, kemaksiatan itu sebab seseorang mendapatkan siksa. Bukan, kata kelompok yang ketiga itu. Kekafiran dan kemaksiatan itu tanda bahwasanya dia nanti akan mendapatkan siksa. Bisa dipahami ya, kekeliruannya itu tanda. Nah, dia akan mendapatkan iqab, siksa. Wa hakadha indahum al-kasru ma'al intisari. Demikianlah pendapat madhab, pola pikir kelompok yang ketiga ini. Al-kasru, pemecahan itu, ma'al intisari, bersamaan dengan yang dipecahkan. Wal haraku ma'al inhiraki, dan terbakar itu bersama dengan kebakaran. Wal izhaku ma'al qatli, kebinasaan itu bersama dengan pembunuhan. Laisa syai'un min dhalika sababan albattata, tidaklah itu semua menjadi sebab sama sekali. Jadi kelompok yang ketiga itu, sesuatu yang terpecah itu bukan dikarenakan pecah. Nah, tapi itu sebagai tanda saja. Sebagai tanda. Sesuatu yang terbakar itu bukan karena dibakar. Sesuatu yang terbakar itu bukan karena dibakar. Tapi hanya tanda. Tanda itu terbakar. Sebabnya kan dibakar, bukan sebabnya dibakar. Nah, kelompok yang ketiga ini, yang kata mereka lebih cerdas lagi. Wala irtibata bainahu wa baina ma yatarattabu alayhi, tidak ada hubungan sedikit pun antara sebab dan akibatnya. Illa mujarradul iqtiranil adi, itu semata-mata hanya kebiasaan semata. La ta'thira as-sababi, bukan dikarenakan pengaruh dari sebab. Wa khalafu bidzalika al-hissu wal-aqlu, dan hal yang demikian itu pasti akan diselisihi oleh indra dan juga akal. Ya enggak mungkin lah. Nah, pasti semua ada sebabnya. Sebabnya kertas itu terbakar ya karena memang dibakar pakai korek. Itu sebab. Nah, wasairu tawaifil uqala, dan wasyar'u wal fitratu, demikian juga syariat pun akan menyelisih mereka, demikian juga fitrah yang lurus pun akan menyelisih mereka. Wasairu tawaifil uqala, dan seluruh kelompok orang-orang yang berakal pun akan menyelisih mereka. Bal abhaqu alaihim aluqala'u, bahkan orang yang berakal itu pun akan mentertawai kelompok yang ketiga ini. Filsafat aja itu. Yaitu sebab kertas terbakar karena sebabnya dibakar. Nah, bukan tanda. Itu sebab. Wassawab, yang benar adalah annaha huna qisman thalithan ghaira ma dzakarahu sa'il. Yang benar itu adalah jenis yang datang bukan dari ketiga jenis yang tadi sudah disebutkan. Yang mengatakan doa enggak ada manfaatnya sama sekali, yang mengatakan doa itu semata-mata murni ibadah dan enggak ada hubungannya dengan dikabulkannya, yang ketiga mengatakan doa itu sebagai tanda kalau keinginannya itu akan dipenuhi. Kalau orang berdoa, oh itu sebagai tanda. Kalau enggak berdoa, itu juga sebagai tanda enggak akan dipenuhi. Bukan. Wa huwa anna hadza al-maqdur qudira bi asbabin. Yang benar itu adalah bahwasanya sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya berdasarkan sebab. Sebab tidak langsung terwujud begitu saja, tetapi ada sebabnya. Wa min asbabihi ad-du'a, di antara sebab terwujudnya takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa. Bahkan disebutkan doa itu termasuk dari sebab yang paling akwa, paling kuat. Paling kuat. Orang sakit pengen sembuh, doa. Doa itu sebagai sebab dia untuk mencapai kesembuhan. Nah, orang yang sedang menghadapi berbagai macam kesedihan, kesulitan, kesusahan, doa. Doa itu sebagai sebab hilangnya, ditukarnya berbagai macam kesulitan dan kesedihan. Dan ini sudah berlalu, apa yang sudah kita baca sebelumnya. Bagaimana Nabi mengajarkan doa-doa yang menghilangkan berbagai macam bentuk kesedihan, kesusahan, kekhawatiran, kecemasan. Nabi mengajarkan bukan dengan bekerja sampai demikian. Tidak, justru beliau mengajarkan dengan doa. Allahumma inni abduka, ibnu amatika, nasiyati, biyadik, seterusnya. Dan sudah kita baca di pertemuan sebelumnya. Seseorang ingin menang melawan musuhnya tatkala berjihad, apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain mempersiapkan kekuatan? Doa. Bahkan kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan akan datang pembahasannya, kami diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam peperangan biddu'a, dengan doa. Nah, Maka doa itu adalah sebab yang paling kuat di dalam tercapainya apa yang kita inginkan. Doa, apapun itu. Sekali lagi, apapun itu. Apabila terpenuhi yang sudah kita baca sebelumnya, syarat-syarat dikabulkannya doa. Bahkan doa itu bagi seorang muslim disebutkan oleh kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di pasal sebelumnya, kasilah, seperti senjata yang sangat tajam. Lihat, doa itu seperti senjata yang sangat tajam. Sekarang tinggal orang yang menggunakan. Apakah dia bisa menggunakannya, apakah tidak? Kalau dia bisa menggunakan, maka itu akan bisa menghancurkan musuh-musuh dia. Tapi kalau dia tidak bisa menggunakan, ya tidak ada faedahnya, walaupun itu sangat tajam. Demikian juga doa. Nah, wa min asbabihi ad-du'a'u falam yuqaddar mujarradan an sababihi, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu itu terjadi kosong dari sebab. Walakin qaddara bi sababihi, akan tetapi Allah mentakdirkan sesuatu itu, ditakdirkan oleh Allah dengan sebabnya. Fa mata ata al-'abdu bi sababi waqa'a al-maqdur. Kapan saja seorang hamba itu mendatangi sebabnya, maka akan terwujud, terjadi apa yang Allah takdirkan. Wa mata lam ya'ti bi sababi intaha al-maqdur. Dan kapan saja seorang hamba dia tidak mendatangi sebab-sebab tersebut, maka juga akan tidak dia dapatkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Wa hadza kama qaddiras syabi'u atau syiba'u wariyu bil akli wa syurbi. Hal ini sebagaimana rasa kenyang, rasa lepas dari haus itu Allah takdirkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sebab makan dan sebab minum. Maka Allah takdirkan Anda kenyang karena Anda makan dan Anda minum sehingga Anda tidak merasa haus. Itu sebab. Makan itu sebab. Minum itu sebab. Nah, wa quddira al-waladu bil wat'i wa quddira husulu zar'i bil badri. Ditakdirkan mendapatkan anak itu dengan menghubungi istrinya. Ditakdirkan untuk bisa memanen tanaman dia itu dengan sebab menabur benih. Ya, kalau dia enggak pernah menabur benih, udahlah sawah ini saya biarkan saja. Kalau Allah takdirkan tumbuh padi nanti saya panen. Rumput yang tumbuh. Nah, itu sebab harus dijalani. Wa quddira khuruju nafsil hayawani bidhabhihi, dan ditakdirkan keluarnya. Nah, keluarnya atau matinya hewan itu dengan cara disembeli. Terpisahnya nafs hewan itu dengan cara disembeli. Ya, kalau dia mati nanti juga mati sendiri. Ya, disembeli supaya mati. Wa kadzalika quddira dukhulul jannati bil a'mal. Demikian juga ditakdirkan seseorang itu masuk surga dengan beramal, dengan amalan. Wa dukhulun nar bil a'mal. Demikian juga ditakdirkan seseorang masuk ke neraka itu juga dengan amalan. Bukan dengan diam. Diam saja di rumah. Kalau takdirkan surga, surga. Neraka, neraka. Bukan. Harus dijalani sebab tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqal." Beramal. Wa hadzal ismu huwal haq. Jenis inilah yang benar. Wa hadzal ladzi hurimahu as-sa'ilu wa lam yuwaffaq lahu. Nah, adapun yang diungkapkan oleh tadi tiga kelompok tadi, itulah yang keliru. Itulah yang keliru. Sedikit lagi kata beliau rahimahullahu ta'ala, ad-du'a'u min aqwal asbab. Doa itu termasuk dari sebab yang paling besar, paling kuat. Wahina idin fadu'a'u min aqwal asbabi. Jikalau demikian, maka ketika itu doa termasuk sebab yang paling kuat. Doa itu adalah sebab yang paling kuat untuk terwujudnya sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang Allah takdirkan. Sebab yang paling kuatnya adalah doa. Doa. Nah. Fa idza qudira wuqu'ul mad'uwi bihi bidu'ai lam yasih ayyu qala la faidata fid du'a. Maka apabila ditakdirkan untuk terjadinya, tercapainya, terwujudnya apa yang dia doakan, apa yang dia inginkan dengan doa tersebut, maka tidak benar untuk dikatakan tidak ada faedahnya dengan berdoa. Sebagaimana juga tidak benar untuk dikatakan la faidata fil akli wa syurbi wa jami'il harakati wal a'mal. Tidak ada faedahnya sedikit pun makan, minum, dan seluruh gerakan-gerakan dari perbuatan atau amalan. Tidak ada faedahnya makan, tidak ada faedahnya minum. Kalau Allah takdirkan kenyang, ya akan kenyang. Yang demikian salah dan keliru. Walaysa syai'un minal asbabi anfa'a minal du'a. Tidak ada sesuatu pun di antara sebab-sebab yang ada itu yang lebih bermanfaat dibanding doa. Melebihi kuatnya sebab. Nah, seseorang misalnya dalam kesulitan, dari dia langsung bekerja misalnya, itu yang paling kuat sebabnya supaya dia terbebas dari kesulitan. Misalnya kesulitan hari ini Masya Allah gak pegang uang sama sekali. Di antara sebab terbesarnya supaya dia bisa terbebas dari kesulitan itu, yang pertama adalah doa. Yang pertama adalah doa. Nah, berbagai macam bentuk doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya hamba terbebas dari kesulitan. Jenis seperti dari terbelit hutang misalnya. Di antara doa, di antara sebab terbesar supaya terbebas dari hutang itu adalah doa. Lihat kisah sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala dia terbelit hutang, nah, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa supaya dia bisa terbebas dari hutang. Kemudian senantiasa diamalkan oleh sahabat ini hingga kemudian Allah memberikan kemudahan. Tadi kita sebutkan, fasal yasiruhu lil yusra. Allah berikan kemudahan, akhirnya sahabat tadi bisa melunasi hutang. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku telah bisa melunasi hutang dengan sebab doa yang engkau ajarkan. Nah, namun juga tidak semata-mata berdoa di masjid saja. Nah, tadi kalau seseorang mengatakan berdoa terus tidak mau mengambil sebab, nah, maka itu sebenarnya walaupun dia mengatakan ini sebab, itu sebenarnya dia mengamalkan pendapat kelompok yang kedua. Dia mengatakan secara langsung doa itu murni ibadah, sehingga gak ada hubungannya. Kalau saya berdoa terus walaupun saya gak kerja, kalau datang uang ya aku langsung datang uang. Nah, secara tidak langsung Anda itu berpemahaman seperti pemahaman kelompok yang kedua. Doanya Anda dengan tidak doanya Anda itu gak ada hubungannya dengan dikabulkan Allah. Nah, atau Anda mengatakan doa itu sebagai tanda dikabulkannya keinginan Anda. Bas doa itu saja. Ya, doa ya, kemudian disambung dengan perkara yang lainnya. Nah, wala ablagha fi husulil madlub, dan tidak ada sesuatu yang lebih kuat di dalam mewujudkan apa yang dia inginkan kecuali dari doa. Kecuali berdoa. Nah, tidak ada yang lebih bermanfaat, tidak ada yang lebih kuat dari terwujudnya apa yang dia inginkan, dari apa yang dia harapkan. dari doa, tidak ada yang lebih, tidak ada yang menandinginya. Jadi berdoa terlebih dahulu. Ikhwani, berdoa terlebih dahulu. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami untuk senantiasa berdoa istikharah sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kami ayat di dalam Al-Qur'an. Nah, doa istikharah. Kita ingin berusaha, misalnya ingin memulai sebuah aktivitas, ingin bekerja sama dengan orang, ingin demikian dan demikian, istikharah. Doa istikharah. Nah, bukan dengan dari mimpi, nanti tunggu mimpi. Nah, doa istikharah. Nah, itu diantara bentuknya, diantara bentuknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini pembacaan kita pada kitab Da'u wa Dawa di malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan. Apa? Kalau berdoa, kan melalui itu syarat kan? Berdoa? Nanti minta tunjukkan melalui mimpi gitu. Tidak. Tidak dipersyaratkan. Nah, tidak ada yang demikian. Ya Allah, lewat tunjukilah lewat mimpi. Misalnya. Kalau itu pas buat saya, misalnya. Tidak. Nah, karena mimpi itu ya bisa jadi dia bunga tidur karena sebelumnya dia sudah memikirkan tidur ke bawah. Bisa juga dari bisikan-bisikan syaitan, bisa juga ilham. Nah, kita nggak tahu yang demikian. Nah, karena tidak ada yang bisa memastikan. Oh iya, mimpi Anda itu benar. Tidak ada. Kecuali Rasulullah. Mimpinya Abdullah bin Zaid tatkala itu, ya kan? Tatkala dia bertemu dengan dua orang dan diajari tata cara azan. Kemudian diadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya bertemu dengan dua orang memakai pakaian berwarna hijau mengajarkan kepada saya lafaz-lafaz seperti ini, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus-terusnya, lafad-lafad adhan. Kata Rasulullah SAW, itu mimpimu yang benar. Nah, kalau kita mau tanya siapa? Mimpi Anda benar. Ah, kata orang yang mengatakan demikian. Dari mana dia tahu? Nah, ya sudah, doa istikharah. Kemudian, kalau kita merasa ada kemantapan, jalan terus, misalnya. Misalnya, saya mau jualan susu. Besok saya mau jualan susu, atau saya ada rencana mau jualan susu. Istikharah dulu. Istikharah. Kalau kemudian setelah kita doa istikharah, nah, kemudian ada kemantapan di dalam hati, bismillah. Tidak akan menyesal. Kalaupun ternyata suatu saat rugi, misalnya, itu akan tenang juga hati kita. Saya sudah berdoa kepada Allah. Toh semuanya, modal saya, uang saya, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tenang, walaupun rugi. Nah, karena didasari dengan doa tadi, Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa menerima keadaan seburuk apapun. Fadal. Perbedaan antara kelompok Qadariyah dengan Ahlus Sunnah wadihun jiddan, sangat jelas. Kelompok Qadariyah adalah kelompok yang tidak mempercayai adanya takdir. Tidak mempercayai adanya takdir. Semuanya terjadi disebabkan murni semata-mata sebab. Itu kelompok Qadariyah. Sehingga kelompok Qadariyah mengatakan Allah tidak ikut campur sedikit pun terhadap perbuatan makhluk. Saya bisa sukses itu murni atas usaha saya, jerih payah saya. Nah, saya bangun dari jam 7 pagi terus sampai tengah malam. Akhirnya nih perusahaan saya besar. Nah, kalau saya gak bangun dari jam 7 pagi sampai tengah malam, itu gak akan bisa sesukses seperti ini. Itu Qadariyah. Ini, kalau kita secara akal saja, akan bisa menafikan. Anda lihat orang-orang yang, mohon maaf, bukan termasuk berdak. Anda lihat itu orang tukang becak. Dari jam 7 pagi dia ngetem. Sebab apa tidak sebab itu. Nah, sampai malam. Penghasilannya pasti akan kalah jauh dengan orang yang misalnya main proyek. Cuma 2 jam. Dapat 100 juta. 500 juta. Gak sebanding. Gak sebanding. Berapa jam dia lalui tadi itu, tukang becak tadi. Yang dia ngetem di jalan misalnya. Di pinggir jalan. Dari jam 7 pagi mungkin hingga jam 5 sore. Terus disambung. Dapat 100 ribu mungkin. 50 ribu. Bandingkan dengan orang yang tadi itu. Bangun mungkin jam 9 pagi. Angkat HP sebentar. Deal. Gak nyampe sejam. Sudah transfer 100 juta. 200 juta. Nah. Kalau semata-mata sebab. Tidak ada campur tangannya Allah subhanahu wa ta'ala, secara akal pun orang akan bisa membantah. Nah, orang akan bisa membantah. Itu kita belum bicara dari sisi dalil. Dari sisi dalil nakli, dari sisi dalil Al-Quran maupun dalil As-Sunnah. Dalil Al-Quran sangat banyak. Ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidaklah sesuatu itu terjadi di muka bumi ini dan juga kepada diri kalian sendiri itu kecuali semua telah ditulis dalam Alkitab. Ini Al-Qur'an dari di Lauhul Mahfuz. Sehingga usaha yang kita lakukan itu pun juga sesuai dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dagang dari jam 7 misalnya sampai jam 12 siang. Hasilnya mungkin enggak lebih banyak daripada teman kita yang tadi dagang dari jam 11 siang sampai jam 12 siang. Bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi. Harusnya kalau itu kita bicara tentang ilmu sebab, toh harusnya yang dagang dari jam 7 tadi hasilnya lebih banyak. Tapi ternyata tidak menjamin. Tidak menjamin. Inilah keyakinan yang diyakini oleh Qarun. Nah, semua tidak ada sangkut pautnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Ahlu Sunnah mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan semuanya. Dan Allah mentakdirkan sesuatu itu bi asbabihi, dengan sebab-sebabnya. Dengan sebab-sebabnya. Tapi sebab itu bukanlah tolak ukur utama dari terwujudnya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Bukan tolak ukur utama. Maka di Ahlu Sunnati wal Jamaah mengatakan orang yang dia meninggalkan sebab, nah ini tercela. Sementara orang yang dia bergantung murni kepada sebab, dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, perubahan yang terjadi pada kita pun itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tatkala membaca tentang Al-Masail Jahiliyah. Takdir itu dibagi menjadi beberapa bagian. Takdir yang azali, ada takdir yang diturunkan setiap tahun, ada yang setiap hari. Nah, yang setiap hari ini misalnya usaha kita untuk dagang, perubahan yang dilakukan oleh hamba itu, sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Lauhil Mahfuz. Si fulan ini dia harusnya dapat 5.000. Tapi karena dia itu merubah cara dagangnya, akhirnya dia dapat 7.000. Lebih luas misalnya dagang. Nah, perubahan dari 5.000 ke 7.000 dengan usaha dia itu yang lebih luas dalam dagangnya, itu pun juga sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Lauhil Mahfuz. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Demikian. Nah, kalau qadariyah dia murni mengatakan enggak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu atas usaha saya. Nah, semua atas jerih payah saya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.